kan agar ku tahu aku tak mau kau diam dan membisu. Kau anggap aku bagaikan patung batu. Mengapa kau benci pada diriku? Cobalah jelaskan semua ini. Jangan.